Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa atba'ih wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun pinten-pinten ulama, pinten-pinten habaib ingkang saestu kawula hormati, keluarga besar Romo Kiai Haji Hamid ingkang saestu kawula hormati, Kiai Idris sekeluarga ingkang saestu kawula hormati, wonten Gus Mama, Gus Yazid, Gus Mufti lan putra-putra sanesipun. Dumateng para rawuh jaler ugi estri, kakung utawi istri muhibbin dumateng Yai Hamid. Ini kan luar biasa nggih. Hale dipun rawuhi pinten-pinten ewu ngendikan Yai Idris langkung 100.000 mulai saking jobo mriku nggih ngantos dumugi mriki kebek sedanten ratan nggih dalanan nggih padat macet ye. Alhamdulillah kawula nderek hormat nalikanipun Yai Idris wonten sarang takziah wonten Mbah Maimun teng Abah kawula menika. Kawula dipun dawuhi kali Yai Idris minangka kenang-kenangan kali Mbah Maimun supados dugi wonten ing majelis punika. Dados kula nggih kedah dugi rencana kali istri saking kepingin hormat dumateng Yai Hamid tapi teng Rembang nembe wonten pilkades. Ketoke badhe ditinggal kok mboten kepenak nggih. Dados niki nek diarani golput duka napa niki insyaallah udzur syar'i terus Gus Bahak menika ngormati hormat khalipun Mbah Yai Hamid keluarga besar Pasuruan mugi-mugi yang sal barokahipun amin ya rabbal alamin. Kawula nggih ngelingi Abah kawula menika nggih sering-sering cerita tentang Mbah Hamid orientasi enam nggih sering-sering sowan wonten Yai Hamid. Terus nggih kedah dugi kula menika. Wonten nggih ngiling-ngilingi menika. Angsal barokah-barokahipun mugi-mugi panjenengan sami nggih. Angsal barokahipun amin ya rabbal alamin. Kiai ingkang terkenal ahli ilmu nggih ahli zikir. Ahli zikir niku pun luar biasa. Salatipun sregep nggih. Menawi subuh ngantos duha dipun lampahi mulang nggih sregep. Menika dipun lampahi kanthi istiqomah dipun ganjar dening Allah Subhanahu wa taala memiliki kedekatan ingkang sangat nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mangkin menika tasih wonten Gus Bahak, tasih wonten Yai Said Akil Sirot. Kawula ngentosi ngoten mawon mugi-mugi enggal rawuh. Penting kula niki pun niati hormat ngoten mawon. Hormat mun dugi sampun ngeroso angsal berkah. Walau rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ahli zikir menika teng cerita-cerita mpun zaman dhisik nabi-nabi rumiyin memiliki kedudukan ingkang spesial menika ahli zikir. Istiqomah angsalipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ya punya kedudukan ingkang luar biasa. Pramila teng Al-Qur'an dipun critakaken tentang ahli zikir. Misale nggih ingkang Nabi Tangkung Rumiyin. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menika salah setunggal nabi ulil azmi. Nabi ulil azmi menika teng tauhid biasanya disebut wonten gangsal. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Nabi ulil azmi. Nabi Musa menika nggih sampun luar biasa, pun gadah umat, pun dados nabi, pun dadi rasul, pun gadah santri-santri. Wonten setunggal cerita Nabi Musa menika nembe ngaos ketok kepenak mengagumkan sekali, lajeng santrine menika tanglet. Santrinipun Nabi Musa. Nabi Musa jenengan niku kok pinter banget menika. Napa wonten tiyang ingkang luwih pinter tembang jenengan? Niku dijawab kali Nabi Musa, ya ora ana. Rumangsaku ya gak ana wong luwih pinter timbang aku. Menika jawabipun Nabi Musa alaihi salam. Jawaban sing menggah Gusti Allah menika kurang pas. Mergi setiap ana wong alim niku sandure mesti wonten sing luwih ngalim. Mboten wonten tiyang menika ngalim dari segala sudut niku mboten wonten. Dari satu sudut mesti ana sing luwih pinter ketimbang piyambake. Pramila jawabane Nabi Musa menika dianggap kirang pas. Niku ulai ngukum Gusti Allah. Lajeng Nabi Musa menika dihukum dikengken mondok malih. Niku Nabi Musa. Diken mondok teng pundi? Diken mondok teng ngene ulama sing ahli zikir. Inggih menika Nabi Khidir alaihi salam. Pramila Nabi Musa dipun kengken. Niku nek cara ilmu-ilmu tauhid nggih. Nabi Musa kalih Nabi Khidir niku mulya pundi? Nggih nek jawab nggih mesti mulya Nabi Musa, wong setunggale niku nabi lan rasul. Nabi Khidir niku nabi mawon masih diperdebatkan. Napa nabi, napa cuman wali. Niku masih diperdebatkan. Ning kalih Gusti Allah. Ning kalih Gusti Allah, Nabi Musa menika tetep dikengken belajar kalih Nabi Khidir. Pramilon nabi dikongkon belajar kali tiang ingkang sak ngisore secara derajat nek cara napa jenenge ilmu tauhid menika. Padahal teng Al-Qur'an menika dipun sebut wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Aku iku Muhammad orang ngutus kecuali wong lanang, lan wong lanang niku penduduk kota. Yaitu sedanten para rasul niku mesti penduduk kota. Nek mboten penduduk kota dadi rasul niku kaya angel nggih. Penduduk kota nggih kedah berarti moro ngota sithik-sithik. Wong Al-Qur'an niku min ahlil qura. Tapi wae semono Nabi Musa niku dikengken belajar marang desa. Kantun ternyata para nabi, para rasul niku meskipun mereka menika tiyang kota ning punya aspek desa. Niku kula tingal-tingali niku hampir seluruh rasul niku sing teng kota-kota niku punya aspek desa. Nek mboten gadah aspek desa niku cara wong ngoten niku wajahe wajah Jakarta ngoten niku khusuke rondo kurang. Kula titeni niku kiai anggere wis mara kota gak tau bali desa niku masyaallah khusuke rondo kurang. Ana sesekali kudu mara desa kados Nabi Musa alaihi assalam. Kanjeng Nabi Muhammad niku tiang kota wong Mekah. Kota besar niku teng Mekah zaman riyen wonten kalih. Mekah kalih Thaif. Kota pertama ingkang besar menika Mekah, kota ingkang kedua nggih menika napa? Thaif. Tapi lu bareng Kanjeng Nabi niku mboten saged dakwah teng Mekah. Kanjeng Nabi bidale teng kene Thaif. Ning bareng Kanjeng Nabi niku bare badhe dipun angkat dadi nabi, niku diken mara desa. Dikengken suwita teng kene Gua Hira. Dadi kapan Kanjeng Nabi niku dadi nabi mendapatkan wahyu saking malaikat Jibril niku malah mboten teng kotane, tapi malah teng kene gua napa? Hira. Mangono kula rada ragu. Nggih ana ngaku-ngaku dadi wali tapi mboten nate teng desa niku nggih rada ragu jane. Kudune tau mondok sing suwe nang desa. Ngoten niku. Teng kota terus niku sawangane kaya piye ngoten. Wong nabi niku badhe diangkat dadi nabi niku dikengken dipun paringi ilham kali Gusti Allah supados mara teng kene pundi Gua Hira. Nabi Musa alaihi salam niku tiang kota. Wong Nabi Musa niku manggene tenggene kerajaan Fir'aun. Kerajaan Mesir di pusat kota. Ning bareng badhe dipun angkat dadi nabi. Niku ndelalah melayu teko Mesir dumugi tenggene Nabi Syu'aib. Kondur saking Nabi Syu'aib diangkat dadi nabi teng dhuwur gunung naminipun Gunung Turisina. Jadi hingga Nabi Musa sing kotane luar biasa niku badhe diangkat nabi. Niku diunggah riyen teng gua napa? Teng gune Gunung Turisina. Pramila pinten-pinten ulama ingkang kula ngertosi niku gadah naminipun khulwah, tempat khulwah minangka desane kiai. Mbah Hamid ya, mesti gadah tempat sing kangge wiridan sing luar biasa niku aspek desane. Nah menika ya alhamdulillah menika Gusti sampun rawuh nggih. Menika sinten? Nabi Musa alaihi salam niku bareng teng kota kesuwen teng kota menika dikengken sekolah malih mondok malih teng Nabi Khidir teng desa. Tujuane men ngerti hikmahe tiang-tiang desa. Alhamdulillah menika Nabi Musa alaihi salam. Dadi dikengken ngaji malih kalau tiang ingkang ahli dikir. Pamila hal menika mugi-mugi kula niati nggih. Angsal barokah amin ya robbal alamin. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria niku ya dan wasahlan. Nabi Zakaria niku seorang nabi, nggih seorang rasul. Nabi nggih napa? Nggih rasul. Menika duwe santri wedok naminipun Maryam. Dipun tempataken teng ngene mihrab kados semacam kamar. Ngono nek napa jenenge masjid kuno, nggih masjid Jawa kuno niku. Niku mihrabe niku tiga. Ngapunten nek teng mriki nggih teng sebagian desa-desa kados teng Sarang teng pundi niku sing kuno-kuno niku kadang-kadang mihrabe niku tiga terus mihrab kangge pengimaman, mihrab kangge khutbah. Lajeng wonten setunggal malih mihrab sing dikosongi. Niku terus mengingat mihrabe Sayyidah Maryam. Mergi nalikane Nabi Zakaria menika ngrumat Maryam niku ditempatkan teng napa? Mihrab menika. Ana masjid-masjid kuno ngapunten nggih teng Pasuruan wonten mboten? Masjid sing mihrabe tiga. Kangge khutbah, kangge imaman terus sing tiga niku minangka mihrabe Sayyidah Maryam. Nah suatu ketika Nabi Zakaria menikon nilii Maryam teng mihrab dadak sampun wonten daharan-daharan ingkang boten dipun siapaken Nabi Zakaria. Padahal menawi wonten daharan iku sedanten ingkang maringi Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha napa rizqa. Anggur melbu teng mihrabe Maryam selalu wonten daharan. Padahal sing saged maringi darah namung Nabi Zakaria. Menawi teng tafsir-tafsir kadang-kadang dipun sebutakan rizkon niku nakiroh, mboten kok ma'rifat. Rizkon ing rizki sing nakiroh, sing ora dikenal. Ngendikane sebagian tafsir menika. Maknane nopo? Rizki sing ora wayahe. Ora wayahe pelem wonten pelem. Naminipun rizqa. Sampai Nabi Zakaria niku gumun, kok ana rizki teko ndi? Pramila dipun tangketaken dening Nabi Zakaria, Maryam, anna laki hadza, rizki iki teko ndi? Dipun ngendikaken dening Maryam, qalat huwa min indillah. Rizki menika saking Gusti Allah. Pramila lajeng Nabi Zakaria niku yakin nek Maryam niku waline Gusti Allah. Wong ora tahu diparingi daharan kok iso ana daharan niku berarti waline Gusti Allah. Menika Nabi Zakaria kali Sayyidah Maryam. Ahli zikir. Mergi sampun diwapun wakofaken. Menawi gadah putra mangkin dipun wakofaken kangge zikir. Niku Sayyidah Maryam. Pramila para rawuh ingkang dipun mulyakaken, mumpung Nabi Zakaria menika ketemu kalih waline Gusti Allah lan wonten keramate. Niku Nabi Zakaria kepengin ndonga tawasul kalih Sayyidah Maryam, pengin entuk barokahe Sayyidah Maryam. Pramila teng Al-Qur'an lajeng dipun ngendikaken, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika ing dalem mengkono-mengkono panggonan da'an donga sapa Zakaria Zakaria rabbau ing pangerane Nabi Zakaria. Niku kula riyen ngaos tengene Mesir nalika niku sekolah teng mriku ngaji. Niku nek maknane hunalika niku ing dalem mengkono-mengkono panggonan, tempat panggonane Sayyidah Maryam, tempat turune keramate Nabi Sayyidah Maryam. Maknane napa berarti ngendikane guru kawula. Nabi Zakaria niku tawasul kalih Sayyidah Maryam. Mergo Sayyidah Maryam niku ahli zikir. Pramila dipun ngendikaken ana nabi tawasule mboten kok tenggene nabi sing luwih dhuwur, tapi nabi tawasul tenggene napa? Wali. Nek wali tawasul kalih nabi pun umum, nggih mboten? Tapi nek ana nabi kok tawasul tenggene wali niku nggih Nabi Zakaria. Kranten ahli zikir. Ana kula matur niki ahli zikir. Dungane sing paling aneh. Nabi Zakaria menika. Angsalipun tawasul, donga sing kira-kira paling aneh sing dijabahi niku kira-kira rondo angel. Napa menika? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Duh Gusti, mugi-mugi jenengan paringi kula menika keturunan ingkang sae. Niku ijabahe nek cara normal niku angel. Kenapa kok angel? Bajakan niku umure pun satusan. Sementara bojone umur 80-an. Ana wong umur 100 njaluk anak niku kan ya rondok piye ngono sawangane niku. Ana wong wedok empun tuwa nggih mboten? Umure 80 ujug-ujug ndonga Gusti muga-muga hamil. Ngono kan ya mesti dokter mawon mesti guyu. Ana wong umur 80 wedok nome isih mandul, bareng wis tuwa 80 marang dokter njaluk piye carane iso napa hamil niku kan pun dredeg rumiyin. Ning kali Gusti Allah dipun ijabahi. Ini nek ngendikane guru kawula meniku niku berkat Sayyidah Maryam. Terus berkate Sayyidah Maryam meniku meniku ahlu zikri. Pramila kula niati saestu menika kula kepengin kula matur kali Gus Bagus kula niku ndugi napa mboten kula niki masalahe nembe coblosan. Wonten angkelke. Nek ngendikane abah kula niku nek coblosan kudu nyoblos, kudu ikhtiar golek pemimpin sing apik. Nek dipun jawab Gus ndugi lah Gus mungkin keramat ya Gus mungkin jenengan repot mboten ndugi kula terus ndugi. Saya ngerti. Kula niati eling Sayyidah Maryam menika. Bareng donga wonten niku nggih. Nyuwun sewu. Kula mbayangno piyambak. Bareng donga niku nggih. Mbok menawi Sayyidah Maryam niku nom sinten? Nabi Zakaria nom neh garwane menika nggih nom meneh menawi. Manane napa nom neh? Ya menawa ya iso kongslet barang nggih napa mboten. Kan pun suwi kira-kira umur 80 mboten kongslet-kongslet itu kan wajar. Ning bareng donga niku kok ujug-ujug iso napa? Hamil. Menika. Luar biasa menika bibarokati ahli zikri. Berkate ahli napa? Zikir. Ana menawi ketemu kali ahli zikir niku dipeseni kanthi saestu. Supados aja lali njaluk donga. Kanjeng Nabi duwe umat. Kanjeng Nabi pun pirsa, walaupun Kanjeng Nabi mboten nate pirsa wong mpun Islam, mpun Islam. Ning mboten nate kepanggih kali Kanjeng Nabi. Naminipun Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku ahli zikir, punya ibu ingkang barot baroh biwalidatiha menika. Niku ahli zikir. Ning mboten nate kepanggih kali Kanjeng Nabi. Nek cara ilmu hadis ana wong wis Islam kali Kanjeng Nabi, dereng ketemu kali Kanjeng Nabi naminipun tetep tabiin. Mboten saged dipun sebab sahabat. Mergi syaraté sahabat niku kudu ketemu napa Kanjeng Nabi. Lah niki mpun Islam tapi dereng kepanggih kali Kanjeng Nabi, tetep statusé tabiin. Niku Sayyidina Umar dipeseni. Kowe nek ketemu karo Uwais Al-Qarni, ciri khasé duwe belang sing wis mari kecuali mau diadir hamin duwe ibu sing piyambake menika bekti kali ibune, aja lali njaluk donga supaya diampura dening Gusti Allah. Niku nggih sami. Nek ditakoni Umar kali Uwais Al-Qarni niku mulya pundi? Angger wong jawab mesti mulya Sayyidina Umar, wong sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman napa? Ali. Uwais saiso ning Kanjeng Nabi tetep pesen, kowe nek ketemu karo Uwais Al-Qarni njaluk oh istighfar. Njaluk supaya didongakno di ngapura dening Gusti Allah. Mergo napa? Ahlu zikri ni wae. Pamila anggere ana delegasi dari Yaman mesti ditakoki. Kowe teko ndi sampai ketemu. Bareng ketemu njaluk donga. Ampun kok donga kula. Jenengan ingkang sahabat, kula sing dipun dongaaken, dipun aturi dening Umar, kula dipeseni kali Kanjeng Nabi supaya njaluk donga kali sampean. Menika Umar kali Uwais napa? Al-Qarni. Wonten malih setunggal sahabat sing ahli istisqa. Mboten sahabat tabiin. Niku ahli napa? Istisqa. Tabiin mboten sahabat. Sahabat niku nek wayah istisqa. Jadi nek ngendikane kiai-kiai sarang niku, salat istisqa niku paling wedi wong dadi imam. Kenapa? Nek ora mandi dititani wong. Dina taun iki istisqa kok gak mandi. Taun ngarep niku pun mboten purun masyarakat nyuwun supados dadi imam napa? Istisqa dititani aja-aja kiai iku iku nek istisqa gak mandi. Ngoten lho. Makane salat istisqa niku kiai-kiai rondo wedi. Nah niku wonten setunggal tabiin niku nek sahabat istisqa niku nyuwun tabiin menika niku nggih sami. Kasusnya niku sami kali Uwais Al-Qarni. Uwais Islam ning ora tau kepethuk marang Kanjeng Nabi. Marang Madinah, dugi Madinah niku Kanjeng Nabi sampun kundur, sampun wafat. Lan ulama-ulama ngendika menika nggih tetep tabiin, mboten diarani napa? Sahabat. Karena dugi Madinah sampun Kanjeng Nabi sampun wafat. Niku nggih sami. Bareng iman kali Kanjeng Nabi niku ahli zikir luar biasa. Menawi sahabat-sahabat menika salat istisqa termasuk ingkang dipun suwungi donga inggih menika sinten? Tabiin menika. Naminipun Abu Muslim Al-Khalani. Menika waline Gusti Allah. Konangan dadi wali niku perkara sepele. Asale mboten wonten sing ngerti nek piyambake niku wali. Ning konangan dadi wali perkara sepele. Napa niku perkara sepele? Piyambake niku mulih. Bareng mulih ketemu bojone niki nggih termasuk waline Gusti Allah niki salih. Alhamdulillah nggih. Men kula critakan, kula terusaken critakan mestunggal iki langsung sampun wonten kiai-kiai kathah menika nggih. Dadi konangan nek dadi wali niku perkara piyambake niku mulai kepethuk nutuk omah wonten nggih. Lajeng ditangkleti kalih bojone. Delalah wali niki niku kalih bojone niku wedine gak karu-karuan. Ana kula matur, ana wali wedi kalih bojone niku wonten sanate. wonten apa? Wonten sanate. Iku wedi kalih bojone ditakoni nggawa roti ta ora? Mboten, mboten gadah, mboten. Lajeng tanglet gadah yatra napa mboten? Ya kadang-kadang kan waline Gusti Allah gak patok nyekel duit ngene mboten. Sing dikane nyekel napa? Garwane iki tuku tepung, engko tak gawekno roti. Ya mbake terus langsung medal badhe tumbas tepung menika. Bareng tumbas tepung diparani kali pengemis. Dijaluk duwite. Ya mbake nggih ndredeg iki tanakno diseneni bojo, nggih mboten. Ora tanakno wong jerene terkenal dungane mandi kaya ora pantes. Akhirnya piambake mlayu golek toko liyane. Bareng toko liyane niku sing pengemis niku nggih gak perasaan ditututi. Sampai kepaksa dinakno. Bareng dinakno pun mboten saged tumbas napa? Tepung kangge dalem roti. Wong wali, wali niku kadang-kadang lugu. Bareng saking bingunge niku kantonge niku diseni lemah kali watu. Digawa mulai didikan nggone dhuwure napa? Meja piambake mlayu. Sore-sore napa dalu-dalu terus mulai ketok-ketok pintu malih kalian dredeg menawi diseneni napa bojone. Bareng ketok-ketok pintu niku dibukakno jeblet nggone mejane pun wonten roti. Lajeng takok lho, kok wonten roti saking pundi? Lho jenengan napa lali? Jenengan kan sing tumbal tepunge iku wau. Sing tumbas tepunge niku lak jenengan lho, kok jenengan kok lali? Kaget ya mbek. Oh. Nek ngono wedi karo bojo iku lemah iso dadi napa? Iku. Lah sejak niku terus terkenal dadi napa? Wali. Ana sederhana kepengin dadi wali niku. Pokoke anggar wedi karo bojo mulai teseneni nggih wali ngono. Niku tabiin mboten napa? Mboten sahabat, mboten tabiin. Ning nek wayah istisqa sahabat-sahabat niku nyuwun supados ndonga niku nggih tabiin ahli zikri. Amila luar biasa ahli zikir menika. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken mbok menawi semanten atur kawula mugi-mugi wonten manfaatipun kira langkungipun nyuwun ageng pangsami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau kita kenal sebagai Gus Bahak dari Rembang, dan juga kepada Gus Saifullah Yusuf saja, dan juga kepada Kiai Haji Agus Ali Masyhuri yang juga hadir dalam majelis haul ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah Al-Mau'idhatul Hasanah yang kedua, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Al mukarrom sedanten keluarga besar Kiai Haji Hamid bin Abdullah bin Umar, wa bil khusus paman kawula Kiai Haji Idris, ingkang kula hormati Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Gus Zofur, Gus Sipul, sedanten mawon ingkang kula hormati para hadirin. Ini nanti mungkin ada tiga audisi yang diperlombakan Mbak Idris. Mungkin Gus Zofur, saya, Gus Ali. Nanti yang menang yang terakhir karena mikir sing iso ngalahno piye. Yang kasihan Gus Zofur karena pertama, jadi saya bisa gasap ilmunya nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitta sayyidina madinil muqtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. An Abi Darrin Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Ashab al-badilah, para kiai, para habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun akhina billah Kiai Haji Idris Hamid sekeluarga yang berbahagia di sisi Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Orang yang saya idolakan Gus Pak, mudah-mudahan jadi wali. Gus Gofur, mudah-mudahan jadi wali. Hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di pagi yang penuh berkah, alhamdulillah seluruh yang hadir di majlis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki, agar kita nyambung ke beliau al-arif billah al-maghfirullah al-walid hadratus syekh Kiai Haji Abdul Hamid. Monggo sareng-sareng mau sholawat, muga-muga barokai sholawat ini Pasuruan cepat turun hujan. Dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sana Muhammadin adadam fi sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata dikire. Ake istighfare. Ake sholawati. Panjenengan pejah sak wayah-wayah kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendero husnul khotimah. Kula pidhato durung 5 menit panjenenganipun Rama Kiai Haji Said Akil Sirat rawuh. Berarti kula selamat nombe Allah. Kula badhe matur hal-hal yang tercecer dari pembicara-pembicara sebelumnya.

hal ini bisa kita ketemukan nanti sampai kembang mau ceramah-ceramah mereka pada surat Ali Imran ayat 159. Babima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khawlik fa'fu andum wastaghfir lahum wasawilhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini adalah mengabadikan bahasa wong tulangan iki. Gak ada bahasa gini gak wong sekolah, Pak. Ayat ini adalah mengabadikan tentang kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun tatanan masyarakat ideal yang sejuk, harmonis, sejahtera, adil, makmur, demokratis dan terbuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pemimpin. Ini bahasa menunjukkan makna. Mulai sing pidato duduk wali. Duduk wali. Nanti pidato ini kelas rakyat. Karena kita hidup di tengah-tengah rakyat. Ora-oleh tasonduk bil wilayah. Wali ini temenan ditutupi. Sing diedeng kan makelar. Orang-orang wali ngaku orang-orang orang-orang yang kandung Alfiya wanakbu indi dirhamun wali watorun multazamun bihita kedumul khobar, tapi lebih dahulu mendulukan khobar daripada mutada rukakno. Ini kini kaki yang cerdas gak iso ini gue jintek no kan Gus Gopur kan Gus Faha ini kaki yang cerdas gak bisa melepuh. Jadi wali ku nek temenan ku singitan. Ga ono wali dipamirna, sing ono wali murid. Sampe ning wali tawadhu'e, beliau al-Arabilla al-Maghfurla, Qadratul Walid, Kiai Haji Abdul Hamid bin Umar bin Abdullah. Saking tawadhu'e arek cilik dibasani. Apa maneh kiai? Arek cilik dibasani. Nyontoh situ, toh iya Pak. Kadang-kadang rumongso ahlim, rumongso gede, wong liyo dianggap cilik kabeh. Bahaya, kebegal nih. Tunggu ada, Mak. Saking tawadu'i Mbah, mwari cilik di pasan. Mboten nate Mbah Hamid nyeneni wong di muka umum. Bahasanya bahasa-bahasa isyara-isyara sih ngalus. Understand? Ana wong umum wali bareng tak parani sambat utang duit teng kula. Wong kula. Nuwun sewu iki wong kula mriki padhos banyu bening. Kok sampean kate utang duit. Tidak bisa. Jadi kekayaan khazanah spiritual itu tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran deret hitung atau deret ukur. Kekuatan-kekuatan siri, kekuatan-kekuatan spiritual itu gak bisa diukur dengan angka dan nilai-nilai. Contoh cerita gede ya. Contoh beliau al-Arabillah al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkali Madura, al-Bangkalani Madura, di dalam memerintah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari mendirikan NU. Itu bahasanya bahasa kinayah. Duduk, sem, lho, deknoin onak ya. Dikai tasbih. Lho makna. Dikai teken. Di antara waktu itu, kiai pada zaman itu yang mampu menerjemahkan adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Siddiq Jember. Jadi Mbak Siddiq Jember, Mbak Gus Idris ini punya jasa besar menerjemahkan isyarat-isyarat samawiyah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari. Saya ngomong vulgar, kelar-makelar ya Bapak. Wali punya temenan halus. Ya, diterusnya nih. Allahumma sholli ala Muhammad.

tapi lakune dicocokno. Nek subuh ya salat. Salat niki Hamid niki adik Gus Idris iki bencam loro tak gugahi. Assalamualaikum, suwe njawuti. Lan jaluk digugah. Mulai Gus Idris kula teko ning mau lambat duduk gak ngregani sampean. Kula niki duduk wong sembarangan, Gus. Bangsawan. Bangsane tangi. Terus nek bengi kula patroli, nek awan turu. Jadi paling berat nekani acara ya pagi ini Pak. Niki kok gak kole wali tawaran gandol susu aku ndoma, Pak. Karena kole wali wis ngantuk-ngantuk budal. Ajre kula kole wali dibuka pun Pak. Kole Mbak Hamid ya Dik. Dadi ku mang mboten adus meresale njuk klambi. Slamet gak kliru kutang. Allahumma sholli ala Muhammad. On Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cepet nggih. Adalah senantiasa merayakan hari kelahirannya dengan jalan puasa. Hal ini bisa dilihat ada hadis Masya Allah, ditanya, mengapa kamu puasa pada hari Senin? Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, aku dilahirkan hari Senin. Aku diutus menjadi Rasul pada hari itu. Dan Al-Quran diturunkan kepadaku juga pada hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha ngono aku dikirimi wong kurang ajar. Dikirim wong gambar ya ayu. Hari apa sekarang? Wong wedok Senin bukan Senin. Selasa, Selasa. Selasa di surga aku bersamamu. Masya Allah, ini gambar ini standar, Pak. Coba kiai, sok rabi ini tambah cerdas, Pak. Jadi ini wali ku sarate, jadi wali ku nyanyi ini kudu cerewet, taro, Pak. Tapi jadi wali, bojo ini kudu ayu. Solihah, apa? Bisa dorong bareng bergerak menuju Allah. Betul ya? Dadi nek dadi wali golek wong wedok sing salihah sing ayu nek didelok iso nyenengno. Bisa menggugah gairah. Serius, serius. Jarene arek tulangan Sidoarjo, elek yo ngingoni, ayu yo ngingoni. Nani yo milih sing ayu. Mulai ndo standar memilih istri ku standar ono ayu, gak ono elek, gak ono. Milih sing ayu. Lha ngoten nggih. Mulya nasab sing bagus. Golek sing sugih, golek agamane sing kuat. Akmelo Kanjeng Nabi gak melok diwuji-wuji liyane. Dadi nek kowe dadi wali, ya golek bojo sing ayu. Sing iso gugah sampean sepertiga malam untuk sujud kepada Allah. Top. Wis titik-titik. Wis iki kancane wong tak buka. Engko mikir yo. Jare sing arep mang bojone kudu elek cewek. Jare Gus Ali kok golek sing ayu, sing di sing bener. Nek kepengin nero kebenaran, ya ngaji. Dari perspektif mana, dari sudut mana kita memandang? Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sampai dadi wong sumbu pendek ngamuk. Kadang-kadang sing diamuk gak jelas. Pak Said iki langganan diamuk wong. Tak dongakno ahli swarga ya. Dibuli uang, tadi nerima FPI dulu nerima, wah digempur uang. Lah ya kok gak cerdas uang uang. Uang Jokowi karo Prabowo jadi situ, mau sampai BN lo gak lagi bawa. Uang Jokowi karo Prabowo jadi situ, pendukungnya jeliri-lirian, kok cuman menih. Sampeyan terima Pak Said. FPI sampeyan terima. Insyaallah aja sampai NU jauh dengan duriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono habibe. Cek barokah. Cek barokah. Serius nih. Catet nama gue. Saya dukung Kiai Haji Ali, anu ya Said.

manusia butuh kesejahteraan. Nek kesejahteraan iku kurang, muni bebek bapak-bapak niku bebek-bebek. Un muga-muga barokah ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. K.H. Said Agil Siroj dan juga kepada segenap ulama wabil khusus beliau K.H. Basori Alwi yang baru hadir, pada Bapak Kapolresta Kota Pasuruan juga terima kasih atas kehadirannya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah kita pada mau'idhah hasanah pamungkas, yaitu keempat sesuai nomor audisi partai keempat, yaitu beliau Dr. K.H. Said Agil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar, Profesor Dr. K.H. Said Agil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. أصحاب الفضيلة حضرات الحبائب والمشايخ والأساتذ وبالخصوص أخي العزيز المحترم هوس إدريس عبد الحميد teman saya ketika di Kerapiak ngaji sama Mbak Ali Maksum, juga teman ketika di Saudi, beliau di Riyadh, saya di Mekah. Walhasil Kiai Idris itu teman sejak masih bujangan sampai sekarang. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Mbah Kiai Basori Alwi. Ini dulu pertama kali ada musabaqo tilawatil Quran, itu yang ngadakan NU, bukan depan, bukan Kemenag. Tahun 64 di Bandung. Juaranya Kiai Abdul Aziz Muslim Tegal, dua Kiai Fuad Zen Buntet Cirebon, bukan Pasuruan loh, Cirebon, tiga Mbah Kiai Basori Alwi. Nah, yang dua Kiai sudah wafat, tapi Allah masih menjaga, Allah ihfad Mbah Basori Alwi wa yutawil umrah bi sihhatin wa basta wa quwwah insyaallah. Al-Mukarram Rais Syuriah NU Jawa Timur Kiai Haji Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo. Siti Tulangan. Muhaddits min Tulangan. Khatib Syuriah PBNU Akhil Aziz. Rais Syuriah dulu. Rais Syuriah PBNU Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Kiai Maksum bin Kiai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadi Wijoyo alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan, bin Brawijaya lima. Ojo kalar kok karo gusalnya. Gus Abdul Ghafur, Maimun Zubair, Atolallahu Baqa'ah, bukan mantan ya, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 10 sampai 2008 sampai 2018. Betul nonton mantannya, betul. Gus Saifullah Yusuf, kalau ke ibu bin Mu'assomah bin Solihati binti Mu'assimah binti Bishri Samsuri, ibu Mbah Bisamsuri, cicitnya Gus Saiful Yusuf. Ada Bupati Lumajang, Gus Torik, wabinya belum tahu saya. Ada anggota DPR RI dari P3, Gus Arwani Taifur Lasem, ya. Yang dari PKB nggak ada? Oh banyak. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, badan otonom, sadati wa sayyidati, para pejabat pemerintah yang hadir, anisati ashabi wa zumalai abna'i wa banati ayul khudur. Siang hari ini saya mendapatkan barokah insyaallah karena bisa silatul arham mensyiarkan zikra wafati waliyin min awliyaillah Mbah Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadhi da'wati tammati wassalatu qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasil fadilatu tarfi'at al-alim wa ba'dhu maqaman mahmudan kula terasakan. Saya bersyukur bangga bahwa acara haul para ulama, para masyayikh masih dibanjiri para hadirin. Pasti yang hadir ini min muhibbil awliya, min muhibbil ulama. Semuanya ini. Insyaallah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Nanti di akhirat kita akan bangkit dari makbaroh, akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Kita cinta dengan Rasulullah, insyaallah bareng-bareng Rasulullah. Kita cinta para ulama, cinta Mbah Hamid, insyaallah sing yakin mawon. Kita nanti di akhirat bareng-bareng dengan Mbah Hamid. Sahibul Fadilah Hadrati Syekh Kiai Haji Mifsal Akhyar Ar-Ra'is Al-Am Nahdlatul Ulama baru saja tiba. Padahal jauh saya dari Jakarta. Gak apa-apa, yang penting barokah. Tadi kita sudah mendengar betapa hebatnya Gus Baha dalam menyampaikan orasi ilmiah. Jenengan yakin ora pate paham jane. Itulah kebanggaan kita. Kita punya modal yang tidak akan habis. Kapital intelektual, kapital sosial. Warga NU walaupun orang patek sugih, gak patek jagoan, bedil gak duwe, duit gak duwe, menteri orang duwe, orang paten. Tapi kita punya kapital intelektual, masih ada Gus Baha, ada Gus Ghafur, ada yang muda lagi siapa? Yang muda lagi, Gus Yahya, yang muda-muda terus. Gus Ali wis tua, wis tua. Ya, kalau yang tua enggak usah saya sebut. Ini yang masa depan. Kita tidak kecil hati. Masih banyak kiai muda yang insyaallah akan menerima estafet dari para sesepuh Nahdlatul Ulama. Akan meneruskan perjuangan Nahdlatul wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khayyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Terjemah betul saya. Sejelek-jeleknya manusia hanya bisa membanggakan keturunan. Saya turunannya Mbah Mutamakin, saya turunannya Sunan Gunung Jati. Jadi kan turunannya guys, Sunan Ampel. Saya turunannya Sunan Gunung Jati juga Mbak Gus Ali. Hanya itu. Tapi ente gombal, gombal tuh lap, lapnya mending lap mejo, lap WC mana, masya Allah. turunannya wali, turunannya kiai, tapi gombal. Niki sejelek-jelek manusia. Nah, sebaik-baik manusia, wa khairun nas zu hasabin qadim, turunannya orang besar, turunannya masyayikh aulia, dia pun aqamai nafsi hasaban jadida, dia pun layak memegang kebesaran, mewarisi kehormatan dari keturunannya. Seperti Mbah Gus Ghafur, Gus Baha, tidak hanya bangga dengan keturunan, tapi bangga dengan eksistensi, kapasitas beliau-beliau ini. Alhamdulillah. Lainnya ono, yang apa ya? Lainnya ono pesantren, tadinya rame, tadinya kiainya macan, tadinya kiainya hebat, saiki kok sepi. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Ini pesantren ini dulu kiainya hebat, kiainya besar alim, saiki kok sepi yo. Iku berarti macane wis dadi monyet. Nyun sewu kula nemu terjemahan mawon, bukan dari saya, bukan. Jadi alhamdulillah akhil azizil mukarram Kiai Idris menerima estafet dari almarhum Mbah Hamid, bahkan lebih maju lagi, pesantrennya lebih diminati lagi, lebih menjadi rujukan. Di samping barokah Mbah Hamid, juga kapasitas dan kualitas, kapabilitas dari Gus Idris yang meneruskan menerima estafet dari almarhum Mbah Hamid. Ngoten nggih? Tidak boleh hanya membanggakan keturunan, tapi kita pun harus mengatakan saya juga bisa, saya juga besar, saya juga mampu. Namanya khairun nas. Begitu pula pengurus Nahdlatul Ulama, jangan hanya membanggakan Mbah Hasyim, jangan hanya membanggakan, ya itu ya kita bangga Mbah Hasyim, iya, tapi ente pun harus ya minimal niru-niru Mbah Hasyim lah, niru-niru Gus Dur minimal, dalam keberaniannya, keikhlasannya, zuhudnya dan ikhlasnya. Gus Dur itu tiang sing boten, boten pengen nopo-nopo lah. Nek niat sugih, asal ngendikan tiap 5 tahun, saya mendukung Pak Harto kembali jadi presiden. Wah, wis dikirimi sembalang kalir. Tapi hanya mengatakan gitu aja dulu, boten kerso. Ngomong-ngomong teman dulu, boten kerso. Padahal bahasa-bahasa rapopo jane ya. Sama seperti Mbah Hasyim, ketika dipaksa agar hormat ke timur oleh Jepang, jane nek pura-pura men boten apa-apa jane. Illa man ukriha wa qalbun mutmainnun bil iman. Mbah Hasyim sombong kok, sujud ngetan tapi artinya boten bergeser. Ora apa-apa jane. Tapi tidak akan bergeser dari prinsip, walaupun digebugin, disiksa, dipenjara di Mojokerto 1 bulan, ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Cirebon, bukan dari Tulangan. Yang nemani di penjara Mbah Hasyim Solihin namanya, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin Cirebon. Kiai Solihin sampai hancur mukanya, kebugi juga. Mbah Hasyim tangan kanannya sampai sulit bergerak. Orang punya prinsip seperti itu, hadirnya saya hormati. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Gus Ali atau Kiai Ali Masyuri juga sangat berharga sebagai pegangan kita. Kita harus selalu berada di prinsip-prinsip, tidak boleh bergeser, tidak boleh surut. Bahkan bila perlu kita syiarkan maulid nabi, haul, ziarah kubur, dan seterusnya, tawassul dan sebagainya. Maulid nabi itu ada dalile, kalau saya jangan karo gulali dalile beda Gus. Nekulo dalile wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan selamat hari lahirku, selamat kematianku, selamat hari kebangkitanku. Itu artinya selamat maulid, selamat haul, dan selamat nanti di akhiratnya. Paham betul? Orang pate paham lagi. Jadi mengadakan maulid nabi, dasarnya Nabi Isa dawuh salamun alayya yauma wulidtu. Mengadakan haul, dalilnya salamun alayya yauma amutu. Ngoten nggih? Pun. Tadi Gus Ali nyinggung Abu Lahab saja setiap hari Senin diangkat dari neraka, bahkan keluar air dari jarinya, minum dari air itu. Padahal kenapa? Hanya menyambut gembira kelahiran ponakannya laki-laki Muhammad yang ngasih tahu budaknya, amatnya, namanya Suwaibah. Saking senengnya Abu Lahab mendengar berita ponakannya lahir namanya Muhammad laki-laki, kamu Suwaibah bebas. Sekarang bukan amat lagi, bukan budak lagi, merdeka kamu. Hanya karena satu sikap yang sangat besar, cuma sekali sikap itu, Abu Lahab tiap hari Senin diringankan azabnya dari neraka. Hanya Gus Ali tadi gak ngeluarkin syairnya. Kalau saya ada syairnya itu. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata fi ata annahu fi yaumil itsnain da'ima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Betul kalau kan Gus Ali kan sama tujuannya, sama sing kafir wae yang namanya Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ata'annahu yaumal itsnain daiman yukhaffafu anhumul adzab, diringankan azabnya setiap hari Senin. Apa mana panjenengan masyaallah famadhannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida, mati nenggo tauhid tiap muludan, bahkan buat tiap muludan tiap malam Jumat membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka tazkiyatun nafas. Apa? Kita ini setiap manusia mempunyai hawa nafsu, ego. Ego kita ini perlu, harus kita perkuat. Kalau kita perkuat dengan meraih kemenangan, dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya baik, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua PBNU, niatnya benar, tujuannya apa, caranya baik, namanya himmah, bukan hawa nafsu, bukan hubbul jah. Menawi panjenengan pengen sugih, golek duit sing akeh, omahe akeh, mobil akeh, pabrike akeh, sawah akeh, kebone akeh, duite akeh. Wis ngono wae. Kulo mboten wani, mboten wani kulo, mboten wani. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha mardhatillah, bukan hubbud dunya, tapi namanya azimah. Apa namanya? Lah nafsu yang seperti ini, nafsu yang selalu bergabung kontak komunikasi dengan an-nafsul kulliyah, jiwa universal. Jadi walaupun kita ini di dunia jiwanya masih parsial, terbatas, terikat dengan materi, tapi Mbah Hamid, Mbah Hasyim Asy'ari, Rasulullah atau Mbah Mun yang baru kemarin sudah bergabung dengan nafsul kulliyah, jiwa universal. Rohnya Mbah Hamid, rohnya Mbah Maimun, dan sana-sana sipun sudah berada bersama ar-ruhul kulliyah. Di mana ruh itu adanya? Di alam al-a'yanu thabitah, entitas-entitas laten yang merupakan tajalli ghaibi di bawah naungan Nur Muhammad. Betul Pak? Betul Pak ngerti panjenengan? Betul Pak ngerti. Bawa motor mawon pokoknya. Betul nututi. Jadi apa perlunya kita haul? Apa maksudnya kita ziarah kubur tawasul? Karena kita ini jiwanya, rohnya masih tersekat dengan materi, dengan jasad, parsial, masih pisah-pisah, juz-juz. Nah, ayo kita kontak dengan almarhumin, almaghfur lahum yang sudah berada di a'yanus thabitah, rohnya sudah bersama dengan ruhul kulliyah, sudah diayomi Nur Muhammad, insyaallah pasti kita dapat barokah lan syafaat. Paham boten? Jenengan paling weruwe Kanjeng Nabi ku makhluk yang paling mulia, makhluk paling pilihan. Boten cukup begitu. Jawab boten cukup begitu. Nabi Muhammad sapa? Ya pokoknya Nabi paling hebat, makhluk paling mulia. Tidak cukup itu. kita harus tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Secara hakikat sebenarnya kita enggak bisa, tapi minimal lebih dalam lagi. Siapa Nabi Muhammad? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa innamata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fad linhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fi dhalami kazahri fi tarofin wal badri fi syarofi wal bahri fi karamin wal dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Nabi Muhammad bukan sekedar makhluk yang paling baik, Nabi paling mulia, kurang, masih kurang jawaban ngoten niku. Fa mablaghul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lebih dari itu, semua mujizat, semua karomah para aulia, mujizat para nabi bersumber dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad itu merupakan tajalli ghaibi min tajalliyatillah. Melalui Nur Muhammad nanti akan terjadi proses tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzulat, identitas, dekadensi, intifikasi, dan manifestasi jadilah alam semesta ini. Melalui Nur Muhammad. Makanya laulaka laulak ma'akhlaqtul aflak. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun qa'imun lillahi zuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Wah, ini diwocok kami sampai jam 4. Walhasil, kita menjadi umat yang paling mulia karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita diperintah Allah taat kepada akramur rusul, maka kita menjadi akramul umat. Paham betul? Jadi kita tidak boleh bergeser, tidak boleh surut dari niki budaya, bukan budaya sebenarnya sih, ta'abud juga, tapi sudah menyatu menjadi budaya. Maulid Nabi, baca Barzanji, baca Simtud Duror, baca Maulid Na, baca Diba, dan seterusnya, baca Burda. Monggo, kita pertahan niku tugasnya Nahdlatul Ulama, boten ngurusi kabinet, boten ngurusi Maulid Nabi, tahlilan, ta'alim, mabadi para masyayikh ahli sunnah jamaah, itu tugas saya yang paling penting. Enggak ngurusi kabinet. Karena apa? Banyak sekali WA mlebu teng kula. Percuma. Pak Said enggak bisa menjadikan menteri agama. Mundur saja dari ketua umum PBNU. Ya Allah. Ya enggak apa-apa, saya terima, saya terima. Saya enggak apa-apa. Memang iya, memang saya enggak bisa memang. Memang iya. Memang saya enggak bisa menjadikan menteri agama dari NU. Saya dhaif, saya mustad'af. Saya ngaku ini. WA-nya banyak sekali, percuma, ada mundur saja. Kena hati, enggak berjuang, pasien enggak berjuang, enggak berusaha semaksimal mungkin. Kalau berjuang pasti bisa. Ya, udah. Yang namanya WA enggak apa-apa namanya. Mungkin la yaziduna syai' wala yang kusuminni syai'. Saya dibuli tidak kurang apa-apa, saya dipuji tidak nambah apa-apa. Yo sak meniki aku, sak meniki wis. Dipuji enggak melembung, dicaci maki tidak min. Dar likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kamu menang jangan sombong, kamu kalah tidak usah minder. Paham boten? Nah, kembali pada membahas jiwa tadi. Di dalam setiap manusia kita semua punya namanya qalb, hati. Hati di dalamnya ada yang paling penting namanya dau, apa? Intuition, intuisi. Apa sih bahasa Jawanya? Rasa ya, rasa. Lah intuisi ini lebih penting daripada akal, lebih penting daripada anggota badan yang lain. Intuisi selalu menerima divine inspiration, khawatir ilahiyah, angel inspiration, khawatir malakutiyah, satanic inspiration, setan khawatir syaitoniyah, dan ego inspiration, inspirasi bisikan dari hawa nafsunya. Nah, khawatir ilahiyah setiap saat turun memberikan bisikan kepada kita, selalu memberikan hidayah, petunjuk, mana baik, mana benar, mana lurus, mana bengkok, mana soleh, mana toleh, mana rusyid, mana baghi. Itu setiap saat khawatir datang. Namanya khawatir ilahiyah, divine inspiration. Kalau terus diasah, dipelihara, ditingkatkan, akan menjadi ilham. Ilham, dikirimkan saja nih, kalau niat ini orang tahu ngomong ini, dikira gampang apa? Terus dipelihara, diopeni, ditingkatkan, diistiqomahkan, ditingkatkan, akan menjadi kasful ghaib. Kasful ghaib ditingkatkan terus, akan menjadi ma'rifat. Lalu bahasa ini dengan wusul lah kira-kira gitu. Itu adanya di mana? Caranya dengan memelihara khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah, angel inspiration. Selalu bisikan dari malaikat, selalu turun lagi. Kalau kita menerima bisikan dari malaikat, apa isinya? Ilmu, ilmu yakin, ilmu haq, maka suara kita selalu benar. Sautuna sautul haq, kalimatuna kalimatul haq, mauqifuna mauqiful haq, khutuwatuna khutuwul haq, ayyamuna ayyamul haq. Paham betul? Paham betul? Kalau orang selalu mendapatkan khawatir malaikat, oh, ucapannya selalu benar. Menengnya benar. Ngomongnya benar, langkahnya benar, duduknya benar, segala tindaknya benar. Ayyamu ayyamul haq, umurnya kabeh apa? Zaman benar, umur yang benar. Jadi namanya khawatir malakutiyah. Maka ilmu dibagi-bagi, ada mentoge yang paling hebat adalah ilmu laduni milladunni ilma, melalui khawatir malakutiyah. Sing jahat dua, khawatir nafsaniyah, khawatir kepentingan, interest dan hasrat, ghadab dan syahwat, angkara murka dan syahwat yang tidak akan habis kalau kita turuti terus. Tidak akan ada puasnya. An-nafsu katifli'in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa'in taftimhu yanfatimi fasrif hawa hafaha dhir antu walliyahu innal hawa matawal la yusmi aw yusimi waro'iha wahyafil a'mali sa'imatun wa in hiya stahlatil mar'afala tusimi. Wah, kalau mereka akan turun dari mobil Gus Bahang ngendikan ngeten. Ono wong rajin ngimami, kursus rasa nikmat ngoten nggih. Malah nek ora sing ganti malah mangkel. Ding namanya metu suka hawa nafsu niku. Waraiha wa fil amali saimatun. Kadang-kadang orang tuh nikmat dalam kesehariannya, ternyata itu hawa nafsu. Ternyata mboten ikhlas. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Ternyata racun, enggak kroso iku. Lezat ngimami, ceramah hadirin banyak, tepuk tangan, nikmat banget. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Malah kadang-kadang penampilan ustaz atau kiai, mboten kiai mriki mboten, kurus, kumuh, lebih bahaya daripada kiai yang penampilannya gagah, gemuk. Wahsyaddasa isa min ju'in wa min syiba'i faruba makmasotin syarrun minat tuhomi. Paham betul? Nah, sujud ataupun. Jadi mari kita ini selalu punya prinsip ajal sunnah wal jamaah, haul, ziarah kubur, tawassul, semuanya adalah benar. Paham betul? Suatu ketika nih, ada satu kecamatan, segamanya satu suku Bani Mudhor ngenyek Kanjeng Nabi. Satu kecamatan itu Muhammad Majnun, Muhammad Kahin, Muhammad pokoknya bener lah, sahir, tukang sihir. Kanjeng Nabi sampai bendu, sampai nyupatani, nguak apa nyupatani gitu. Apa nyupatani apa? Ngelaknati. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, moga-moga ditimpakan kepada Mudhor tahun-tahun seperti yang kau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu pacak klik berapa? 7 tahun. Nggih. Ternyata 7 tahun gak ono pangan, gak ono banyu, gak ono apa-apa, terpaksa datang menghadap Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi, dari mana ini? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Wong biasa caci maki orene ono apa kok jajar arep mateni ojo-ojo. Biasanya caci maki orene. Ada apa? Ada apa kamu ke sini? Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra utdmi lithatuha waqad ja'alat ummu sub waqad dhahalat ummu subi min at-tifli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal hamdu lil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lid dunyana wa anta lid dinina tu'ammalu lid dunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna was syafa'atu fil ali. Dari mana kamu? Saya dari suku Mudhar. Ada apa? Begini Muhammad, saya datang ke sini memohon engkau merahmati saya. Coba. Litar hamana. Coba Kanjeng Nabi ora jaminan. Jangan minta rahmat sama saya. Jangan, sama Allah. Saya manusia, enggak bisa. Ngoten niku. Jangan enggak gitu itu. Enggak jawab gitu enggak. Paham betul, paham betul. Dan jenengan nyuwun donga kali Gusti Idris. Sana jangan terdoa sama saya. Betul ngoten, betul. Paham nggih? Atainaka nasku hitotan jala amrul sab'i sinin. Kami datang kepada engkau mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Apalagi kami datang kepadamu mengadu perawan-perawan yang ada di suku kami bibirnya pecah enggak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susu. Waqad dhalat ummu sab'i tifli. Wa alqaw bi kaffay syuja' istikanatan min al-ju'i sumtan ma yuhillu wa ma yumirru wa ma yuhli. Pemuda-muda yang gagah perkasa lemah lunglai kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali siwan handol, perut rumput yang ada di padang pasir yang serba pahit. Itu yang saya makan. Maka engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan akhirat. Engkau adalah pemberi syafaat kepada kami sekalian. Nabi mboten larang, mboten ojo njaluk ora aku, mboten. Malah didongake. Allahumma askihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim mataram midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la hadmin wa la ghoraq. Ya Allah, turunkan hujan di suku Mudhar. Hujan bawa berkah, jangan hujan bawa siksa malapetaka bencana. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betan? Ada yang tanya sama saya, ente cerita begitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, mas. Saya baca kitab tarikh, gak ada tuh. Ente baca apa? Khulasatu Nuril Yaqin. Ya gak ada, goblok. Pelajaran salawiyah, ibu. Pelajaran salawiyah. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn al-Athir, 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk Labi Ja'far At-Tabari, 10 jilid baru ada cerita seperti itu. Macamnya apa? Terjemahan mana? Masya Allah, terjemahan Khulasatu Nuril Yaqin. Terus sombongnya Masya Allah, bid'ah, musyrik, sesat. Baru apa itu? Baru tadi apa? Kata Gus Salim apa? S.A. Keluaran Perguruan Tinggi Islam swasta, kuliah seminggu rong dino Jumat karo satu, dosennya sering mencret, dianya sering goib, wis pas wis. Ilmunya orang blas. Nah, jangan khawatir, ini namanya, kalau saya senengnya beralasan sejarah. Sejarah tidak bisa dipungkiri. Ini jelas Nabi. Biasanya Kanjeng Nabi Rasulullah sabar, saya ku nawakmu ku marah betul, moh aku nganter moh. Nah, akhirnya terpaksa dia menghadap Nabi Muhammad. Muhammad, saya dengar engkau caci maki Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar kamu memerintahkan atau mengizinkan sahabat-sahabatmu untuk mencarinya dan membunuhnya. Ya. Kalau dia kesini minta maaf, kamu maafkan enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kamu tidak terima tidak? Saya terima. Langsung Ka'ab bin Zuhair mengatakan, "Ana Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'tabi." Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad, silakan apa akan engkau apakan, saya akan terima. Kanjeng Nabi memaafkan, lajeng Ka'ab bin Zuhair mlebu Islam, metu syi'ire, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun itroha lam yufda makbulu wa ma su'adu wada talbani itrohalu illa awannu wadidu tarfi makhulu tajlu awari dhidhul min idha betasamat ka'annahu munhalun birrohi ma'lulu syujat bidhi syabamin min ma'i mahniyatin min abdha wa abdha min ma'in mahuru. Walhasil, terus kita singkat, panjang syairnya. Tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma lamaqtulu. Kamu terancam loh, kamu akan dibunuh loh. Saya minta tolong pada teman. Wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka masyuhulu. Moh, aku mau nulungi, kata teman-temannya. Akhirnya apa? Fakultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ul. Usaku nekat, temuan ini Muhammad. Aku nekat, tak saya berani-beranikan. Apa yang terjadi, saya siap. Wong semua orang bakal mati kabeh kok. Kullu bani untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Boso maju. Nubbitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu. Saya dengar Rasul marah sama saya, tapi saya yakin Rasulullah bisa memaafkan. Mahlan hadakal ladzi ataka nafilatal qur'ani fihi wala fihi tawa aidu wa tafsilu. Sebentar Muhammad, jangan dulu marah. La ta'khudhanni bi aqwalil wushati wa lam udnib walau kathurat anil aqawilu. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi aro wa asma'u ma law yasma'ul filu. La dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu. Saya letakkan tanganku di atas tangannya Nabi Muhammad. Hatta wadatu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhinaqimatin qiluhul qilu. Disitulah saya merasa takut, gemetar saya telah meletakkan tangan di atas tangan Muhammad. Ladaka ahyabu'in di'idh ukallimuhu wa qila innaka man subun wa maslulu. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkatalam ma aslamu zulu zalu famazala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu shammul aronini ab talun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syukat laha halaku ka'anna halakul qaf'ai majdulu. Saya baca cuma sampai maghrib nih bakal ini. Lah sausnya Kanjeng Nabi mendengar pujian, engkau adalah bagian pedang made in India, engkau datang dari suku Quraisy dari Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, tidak akan mundur, pengikut Muhammad tidak akan mundur dalam peperangan. Bahkan ketika dia bisa membunuh tidak bangga, ketika dia terbunuh tidak menyesal. La yafrahuna idza nala trimahuhumu qauman walaisu maja zi'a idanilu. Dan tumbaknya panahnya sahabat pasti mengenai dadanya musuh. La yaqutunu illa fi nuhurimi wa malahum anhiya dil mauti tahallil. Kanjeng Nabi lajeng boten nglarang, ojo ngalem-ngalem aku bid'ah. Ojo muji-muji aku bid'ah. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi mengasih hadiah selimut yang lagi dipakai. Kan lalu lagi pakai selimut diweke. Ini hadiah dari saya. Terima kasih nih. Saya dipuji-puji. Selimutnya lurik-lurik. Lah, selimut luriknya bahasa Arab burdah. Nah, sulit polos bahasa Arab batoniyah muttaqin ala furushim batoinuha min istabrok. Nah selimut lurik bahasa Arabnya apa? Burda. Maka dari situ setiap ada syair qasidah yang isinya memuji Nabi Muhammad namanya qasidatul burda. Paham boten? Burdanya Kanjeng Nabi ora percaya? Ora percaya? Masih ada di museum Topkapi Istanbul Turki. Kalau jumpa papat beriko, jumpa papat. Kalau percaya, ayo keluar Turki. Tiketnya boleh dewe. Kira tak tu kok? Kau 40 juta boleh balik uang PP ni. Percaya betul? Ni orang percaya. Ayo nang Turki. Burdain ni masih wonten yang dulu berikan kepada Kabin Zuhair di museum. Malah wonten nyunsewu. Rambutnya Kanjeng Nabi, mangkok bekas wadah minumnya, terumpahnya masih wonten, masih cincinnya masih wonten, dan pedangnya Abu Bakar, Sahabat Abu Bakar, Umar bin Ali wonten sedeteng museum Turki niki. Untung dirawati nang Turki, sapa nang Saudi wis dibuang. Omah Kanjeng Nabi dibongkar kok. Omah Sayyidina Ali jadi WC, omah Kanjeng Nabi jadi kandang khimar. Untung di gua nang Turki masih wonten. Sapa wae di gua Turki wis dibuang, wis dibakar iku. Paham mboten? Nah, walaupun kita amalnya sudah baik, salat, zakat, puasa, umroh, haji, tetap kita wajib mengadakan maulid Nabi. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wad nabiyullahi khairul khalqi jam'a lahul jahu. Gimana? Lahul al-manasibi wal-marotib lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahul syaraful mu'abbad wal-manakib. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan.